نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نصيح بعد مباشرة خبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكريم أو وصف. تقرير استجد وزيدا تخصيص وصف. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن صالح تيمي رحمه الله تعالى: ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أجود الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. لا لا hilang dari bagian naskahnya, tidak tercetak. Nanti bisa disaring ulang, bisa saja dulu. Nah, panis. Wamisaluhu ma udhifa ila an-nabi. Wamisalu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومثاله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثاله ما أضيف. لا، yang benar مثاله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف. Karena di belakang ada min wasf. Jadi double kalau مثاله. Dua sisa. Dua. Ada ومثاله ما أضيف، ada ومثاله ما أضيف. Oh. Setelah omisalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin, kemudian omisalu min wasfin fi khuluqihi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi, wa misaluhu ma udhifa ila sallam fi khilqatihi. Sejak diulang dari awal. Wa misalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومثاله ومثاله ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف خلق في خلقه كان. نعم. جميع بنا. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه في خلقه. نعم. Yang pertama fi khuluqihi, ini fi khalqihi. Atau fi khilqatihi, apa begitu? Ada tak ya? Berarti fi khilqatihi. Nah, fi khilqatihi. Fi khilqatihi. Jadi tetap wa misalu, tidak pakai had. Wa misalu ma udhifa. Kera. Wa misalu ma udhifa sallam fi khilqatihi. Di sini ada min wasfin fi khilqatihi. Baik. Kana. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qab'atan rib'atan rib'atan min ar-rijali laysa bit-tawili wala bil-qasiri. Baik. Rib'atan wa rib'atan. Nah. Wa misalu ma udhifa ila an-nabi. Ini yang pertama, contoh yang di sandarkan kepada Nabi Assalam min wasfin dari sifat fi khuluqihi dalam hal akhlaknya adalah Nabi Assalam ajwadan nas, manusia paling dermawan, wa asja'an nas, manusia paling pemberani. Ya, kemudian wa misalu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatihi dan contoh yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa sifat, ya, jadi sifat dalam hal khulqahnya, yaitu fisiknya, ada Nabi SAW digambarkan bahwa tubuhnya itu riba'atan minar rijal atau riba'atan minar rijal, yakni tegak, ya. Nah, fisiknya itu tegak, ya. Laisa bitawil wala bil qasir, sedang, tegak, dan itu sedang tingginya, tidak tinggi, tidak pula pendek. Nah, jadi memang sempurna. Baik. Nah, jadi yang terakhir. Nah, kemudian aqsamul khabar bi'tibari ma yudhaf ilayhi. Nah. Aqsamul khabar bi'tibari ma yudhaf ilayhi. Bi'tibari ma yudhaf, man yudhaf ilayhi. Nah. Ini adalah macam-macam khabar dengan tinjauan man yudhafu ilaih, siapa yang disandarkan kepada. Nah, tinjauan kepada siapa yang disandarkan kepadanya, itu ada klasifikasi juga. Nah, yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila salasati aqsami. Terbagi menjadi tiga, ya. Nah. Marfu'in wa mawqufin wa maqtu'in. Marfu'in wa mawqufin wa maqtu'. Nah. Pertama, al-marfu'. Al-ula fal-marfu' ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam hakikatan aw hukman. Nah. Fal-marfu' yang marfu' ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman, apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam haqiqatan aw hukman, secara hakiki disandarkan kepada Nabi secara hakiki, ya, atau disandarkan kepada Nabi secara hukum, dari segi hukum. Adapun secara hakiki dalam periwayatan tidak disandarkan kepada Nabi, namun secara hukum, ya, disandarkan kepada Nabi bahwa itu bersumber dari Nabi. Itu makna hukman. Naam. Al-marfu' wal-marfu' hakikatan qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu. Al-marfu' hakikatan, ya, yang disandarkan kepada Nabi secara hakiki, yaitu sabda Nabi, perbuatannya dan persetujuannya. Nah, wal marfu' hukman ma udhifa ila sunnatihi aw ahdihi aw nahw dhalika mimma la yadullu ala mubasharatihi mubasharatihi iyyahu. Al marfu' hukman ma udhifa ila sunnatihi, yang disandarkan kepada sunnahnya, bahwa ini adalah sunnah Nabi. Ya. Bahwa ini adalah sunnah Nabi. Sandarkan sebagai sunnah Nabi. Au ahdihi, atau disandarkan kepada masa Nabi. Ya. Bahwa itu di masa hidupnya Nabi. Jadi tidak jelas-jelas disandarkan langsung kepada Nabi. Au nahwi dzalik, apa yang semisal dengan itu, mimma la yadullu, dari apa-apa yang la yadul, tidak menunjukkan ala mubasharatihi iyyahu, tidak menunjukkan atas, ya, tidak menunjukkan, ya, atas keterkaitan Nabi secara langsung dengannya. Nah, tidak menunjukkan atas keterkaitan Nabi secara langsung dengan hal itu. Seperti ketika dia dikatakan disandarkan bahwa itu sunnahnya, jadi masanya, dan sebenarnya kan tidak disandarkan secara langsung kepada Nabi. Nah, Di sini ada takdir. Anak petik dari syarah, dan ini penting. Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di syarah terkait dengan ma'udifa ila sunnati. Ma'udifa ila sunnati. Kata beliau, zahiru kalamil mu'allifi anna ma'udifa ila sunnatihi. Zahiru kalamil mu'allifi anna ma'udifa ila sunnatihi. أنما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكما لكنه في الواقع إن كان من الصحابة إن كان من الصحابي لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل وإن كان ممن بعده فهو منقطع وهذا هو الصحيح. Maknanya zahir kalam al-muallif, lahiria makna yang tampak dari ucapan al-muallif, ma'udifa ila sunnati, apa yang disandarkan sunnahnya, anna ma'udifa ila sunnati, bahwa apa saja yang disandarkan kepada sunnah Nabi, walau min ghairi sahabati, meskipun penyandaran itu bersumber dari selain sahabat. Misalkan yang menyandarkan tabi'i, seorang tabi'i mengatakan hadza sunnat ar-rasul, hadza sunnat Muhammad, hadza sunnat an-nabi. Yang mengatakan itu adalah tabi'i, misalnya, bukan sahabat. Tetap itu disebut fahuwa marfu'un. Secara istilah tetap disebut marfu', karena disandarkan kepada sunnahnya. Yakni marfu'un ma'a hukman. Secara hukum. Lakinnahu fil waqi', ini yang penting. Lakinnahu fil waqi', akan tetapi secara kenyataan, realitas, in kana minas sahabi, apabila itu bersumber dari sahabat yang mengatakan hadza sunnah Abi Qasim, hadza sunnah Muhammad, hadza sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa muttasilun, maka secara sanad bersambung, karena sahabat adalah murid Nabi, sanad bersambung, jadi marfu' hukman dan sanad bersambung. Wa in kana mimman ba'dahu, apabila penyandaran itu bersumber dari generasi setelah sahabat, dari tabi'in misalkan, atau dari atba' tabi'in, fa huwa munqati'un, maka dari segi riwayat sanadnya munqati', terputus, karena tabi'in tidak mencapai masa hidup Nabi SAW. Ketika tabi'i misalkan menyandarkan itu kepada Nabi, ya, padahal dia diantarai oleh sahabat. Secara hukum penyandaran itu marfu'un hukman, tetapi dari segi tersambungnya riwayat maka tidak, putus, ya, munqati'. Wa hadza huwa sahih, dan ini yang benar. Artinya apa, ikhwan? Kalau munqati' berarti tidak terpenuhi satu syarat riwayat yang sahih, yaitu ittishalus sanad. Nah, jadi dari segi pembahasan matan kita mengatakan itu marfu'un hukman. Tapi dari segi pembahasan kesahihan riwayat, maka kita mengatakan munqati', tidak terpenuhi syarat ittishalus sanad untuk dikatakan sahih riwayat tersebut. Nah, ikra' wa minhu qawlu sahabi. Wa minhu qawlu sahabi umirna aw nuhina أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما، أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. ومنه قول الصحابي Termasuk di antara al-mashhur hukman, yaitu ucapan seorang sahabat Nabi mengatakan, umirna, kami diperintah. Jika ada satu sahabat mengatakan kami diperintah, tentunya memerintahnya adalah sahabat. Tapi dimajhulkan, maksudnya tidak diperjelas siapa memerintah, tapi tentunya yang memerintah adalah Nabi. Au nuhina, atau kami dilarang, dia dimajhulkan. Tetapi tentunya yang melarang adalah Nabi. Jadi ini termasuk mafhum hukman, karena tidak terang-terangan dinisbahkan langsung kepada Nabi. Nah, tetapi itu difahami demikian sehingga mafhum hukman au nahiyatan semisal dengannya. Ada juga ada ta'liq. Atau ta'liqnya bisa di akhir nanti. Kita masuk ke contoh dulu. Qaul Ibn Abbas, seperti ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, umiran nasu, manusia, yakni kaum muslimin diperintah, ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti, agar akhir urusan mereka di Makkah, ketika hendak meninggalkan Makkah, keluar dari Makkah, ketika mereka menaikkan umrah, haji, jika melakukan haji, adapun umrah ada khilaf, namun juga demikian hukumnya. Nah, agar akhir urusan mereka dengan al-bait, baitullah, yakni melakukan tawaf wada, namanya tawaf wada, yakni tawaf perpisahan. Menjelang keluar, maka tawaf wada dulu, tawaf perpisahan. Nah, dan setelah tawaf perpisahan itu sudah meninggalkan Makkah. Nah, illa, hanya saja, annahu khuffifa 'anil haid. Hanya saja diberi keringanan untuk wanita yang haid. Nah, ini muttafaq alaih. Ini di pada haji jelas, adapun di umrah ada khilaf tentang tawaf wada'. Namun yang rajin insyaallah masyru'. Nah, barakallahu fikum. Asy-syahid di sini umirun nas. Bahasanya Ibn Abbas mengatakan umirun nas. Dia tidak mengatakan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annas. Nabi sallallahu alaihi merintahkan kaum muslimin, tidak, tapi umirun nas. Orang-orang diperintahkan. Siapa yang merintah? Tentunya Nabi, tapi tidak terang-terangan dia nisbatkan kepada Nabi. Jadi mafhum hukman. Wa qawli Ummi Atiyah, dan ucapan Ummi Atiyah radhiyallahu anha mengatakan nuhina, kami dilarang. Juga dimajhulkan siapa yang melarang, tapi difahami bahwa yang melarang siapa? Karena ini sahabat yang mengucapkan, yang melarangnya adalah Nabi tentunya, marfu'un hukman. An ittiba'il janaiz, kami dilarang mengikuti jenazah. Wa lam ya'zim 'alaina, dan Nabi alaihissalam tidak mengharuskan atas kami, tidak menegaskan atas kami larangan itu, dalam arti tidak haram. Jadi wanita dilarang mengiringi jenazah ke kuburan, tapi hukumnya hanya makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Kenapa? Karena ada kalimat wa lam ya'zim 'alaina, dan tidak mau menegaskan yang haruskannya atas kami. Artinya hanya dimakruhkan. Nah, muttafaq alaih. Nah, di ta'liq tadi, walaysa qawlu at-tabi'i kadalik. Walaysa qawlu at-tabi'i kadalik. Li'annahu yahtamilu annahu amrul khalifah. Yahtamilu annahu amrul khalifati. Maksud syekh dengan ini, walaysa qawlu at-tabi'i kadhalik, tidak masuk dalam kategori ini ucapan seorang tabi'i. Jika seorang tabi'i katakan demikian, maka alaysa kadhalik. Ya, tidak seperti itu. Ucapan tadi tidak seperti itu. Ini tidak termasuk dalam kategori masalah hukuman. Kenapa? Li'annahu yahtamilu, karena ucapan tabi'i mengatakan umirna, kami diperintah, nuhina, kami dilarang, yahtamilu berkemungkinan annahu amrul khalifah, bahwa itu perintah khalifah, perintah penguasa khalifah di masa itu. Nah, jadi ini khusus ya untuk lafaz umirna atau nuhina dan semisalnya, kami diperintah melarang, khusus yang marfu' hukuman apabila itu syahadat. Beda dengan yang sebelumnya tadi yang disandarkan kepada sunnahnya, hadza sunn min sunnatin nabi, tadi sudah kita pelajari ada tambahan ta'liq bahwa jika yang mengucapkan itu tabi'i ataukah asbab tabi'in, maka itu marfu' hukuman, hanya saja secara riwayat sanadnya munqati'. Nah, الثاني والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على قول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. كمل. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، والموقوف، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. موقوف يعني berhenti penyandarannya di sahabat. Adapun marfu tadi ya diangkat, rafa diangkat penyandarannya sampai kepada nabi, itu yang marfu tadi. Adapun mauquf berhenti penyandarannya di sahabat, berhenti di sahabat saja. Jadi yang disandarkan kepada sahabat, jadi tidak sampai terangkat ke nabi penyandarannya. Nah, walam yasbut lahu hukmur rafi, disandarkan kepada seorang sahabat dan tidak tetap baginya suatu hukum ar-rafa'. Nah, tidak tetap baginya hukum ar-rafa'. Apa gunanya pembatasan dengan kalimat walam yasbut lahu hukum ar-rafa'? Kenapa tidak dicukupkan saja dengan ma'udifa ila sahabi, apa yang disandarkan kepada sahabi? Tetapi Syekh di sini menambahkan, membatasi dan mengatakan walam yasbut lahu hukmur rafi, dan tidak tetap baginya hukum ar-rafa, hukum ar-rafi yani hukum al-marfu'. Kenapa? Jawabannya ta'liq, ada di syarah, hadha ihtirazun mimma law sabata, mimma law sabata lahu hukm ar-rafi, lahu hukm ar-rafi wa huwa an yaqula as-sahabi qawlan aw yaf'alu fi'lan أو يفعل فعلا ليس للرأي فيه مجال، ليس للرأي فيه مجال، ليس للرأي فيه مجال، وهو ممن لم يعرف، ممن لم يعرف بالأخذ، ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وهو ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. Jadi Ini tadi kalimat walam yasbutu hukum rafa' dan tidak tetap baginya hukum rafa', hukum al-marfu'. Hada ihtirazun ini dalam rangka ini adalah kalimat penjagaan, pembatasan, ya, mimma dari sesuatu yang disandarkan kepada sahabi, lau sabata lahu hukum rafa', apabila tetap baginya hukum rafa', apabila itu disandarkan kepada nabi dan memiliki hukum ar-rafa', hukum al-marfu'. Apa itu? Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan memiliki hukum al-hadith al-marfu'. Wahuwa ayyakula as-sahabi, yaitu ayyakula as-sahabi, seorang sahabat mengatakan qawlan, suatu ucapan, perkataan, au yaf'ala fi'lan, atau dia mengerjakan suatu perbuatan, oh ya sahabat fi'lan, ya suatu perbuatan, laisa lirra'i fihi majalun, tidak ada bagi ra'i, bagi logika, akal, ya, ijtihad, tidak ada kesempatan untuk berijtihad, itu maksudnya ra'i di sini ijtihad, tidak ada kesempatan untuk berijtihad, ya, untuk berpendapat padanya. Nah, laisa lirra'i fihi majal. Ar-ra'i di sini maksudnya apa? Karena ulangi, perjelas. Ar-ra'i di sini maksudnya apa? Ijtihad. Laisa lirra'i, laisa lil ijtihad fihi majal. Jadi bukan ra'i dalam arti ra'i yang tercela. Nah, ya, maksudnya di sini ijtihad. Karena sahabat, ya, mereka punya keahlian untuk berijtihad dan perkara-perkara yang fihi majal lil ijtihad, memang ada ruang untuk berijtihad di situ. Nah, tapi ada perkara yang itu masalah-masalah yang tidak bisa dihasilkan dengan ijtihad, tidak bisa. Nah, jika seorang sahabat mengucapkan suatu perkataan atau mengerjakan suatu perbuatan yang tidak mungkin itu hasil ijtihad karena tidak ada kesempatan berijtihad dalam perkara itu, wa huwa, ini satu syarat yang pertama, wa huwa mimman lam yu'raf bil akhdhi an bani Israil, dan dia termasuk dari kalangan sahabat yang lam yu'raf, tidak diketahui, ya, mengambil riwayat dari Bani Israil. Tidak diketahui mengambil riwayat dari Bani Israil. Karena jika dia termasuk yang dikenal mengambil riwayat dari Bani Israil, maka ada kemungkinan yang dia sampaikan itu, ya, bersumber dari Bani Israil, dari kitab Bani Israil. Nah, sehingga bukan marfu' secara hukum kepada nabi. Meskipun, ya, itu bukan perkara ijtihadiyah. Nah, jadi dua syaratnya, perkara itu yang dia ucapkan atau dia lakukan bukan perkara ijtihadiyah. Nah, seperti misalnya penetapan suatu pahala, pahalanya demikian, amalan ini pahalanya demikian, nah itu kan tidak bisa diijtihad. Nah, ya, perkara-perkara ghaib. Nah, ayat seperti Ibn Abbas mengatakan bahwa al-kursi maudi'u qadami ar-Rahman, kursi itu adalah maudi' tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan masalah qaid, tidak mungkin hasil ijtihad dari Ibn Abbas, tentu sumber dari bersumber dari nabi, jadi itu lahu hukum rafi', secara hukum, ya, seperti hadits marfu', hujjah. Nah, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut untuk dikatakan itu adalah lahu hukum rafi', mauqufun la hukmu rafi', ya, maka ini bukan mauquf, murni mauquf, karena secara hukum marfu'. Yang dibahas yang mauquf, yakni benar-benar apa? Dari sahabat, murni dari sahabat yang dibicarakan. Karena yang lahu hukmu rafi' bukan murni dari sahabat, jika terpenuhi syaratnya, bukan murni dari sahabat, tapi sumbernya dari Nabi. Hanya saja sahabat itu tidak menisbahkan kepada Nabi, tapi dia mengucapkan seakan ucapannya sendiri, ya. Hanya saja secara hukum tidak mungkin sejujurnya. Nah, itu marfu' hukman. Nah, yang kita bahas sekarang, yang murni mauquf, ucapan sahabat untuk perbuatannya yang tidak memiliki hukum rafi'. Bagaimana? Apakah hujjah atau tidak? Kata saya di sini, wahuwa hujjatun adal qawlir rajih. Itu merupakan hujjah menurut pendapat yang terkuat, illa kecuali an yukhalifa nassan. Kecuali jika ucapan, kecuali kalau, ya, ucapan perbuatan sahabat tersebut, ya, menyelisih nas, yakni ada ijtihad dari dia, tapi menyelisih nas, berbeda dengan nas. Au qawla sahabin akhar, atau menyelisihi ucapan sahabat yang lain. Berarti itu masalah khilafiyah. Pertama, fa in khalafa nassan, rinciannya fa tafsiriyah, apabila menyelisih nas, ukhidha bin nas, maka yang diambil adalah nas, dan ra'i, pendapat hasil ijtihad sahabat itu, kita tidak ambil. Ya, kita buang. Wa in khalafa qawla sahabiyyin akhara, apabila menyelisihi ucapan sahabat yang lain, ukhidha birrajih minhuma, maka kita meneliti yang mana yang lebih kuat dari keduanya. Yang mana lebih kuat, lebih tepat, pendapat dari keduanya, maka diambil yang rajih. Jelas? Jelas ini? Jika tidak menyelisih nas, tidak menyelisih sahabat yang lain, maka menurut Syekh di sini, ya, yang dirajihkan oleh Syekh, hujjah. Beliau mengatakan, alal qawlir rajih, hujjatun alal qawlir rajih, isyaratan ila wujudil khilaf fil mas'alah. Nah, kalian bisa taklik di sini, alal qawlir rajih, hada isyaratun ila khilaf fil ihtijaj bi qawlis sahabi. Hada isyaratun ila الاحتجاج إلى ماذا؟ إشارة إلى وجود الخلاف إلى الخلاف إشارة إلى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي إشارة إلى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي إشارة أدانا خلاف mengenai berhujjah dengan ucapan sahabi. Tetapi menurut Syekh yang diwajibkan oleh beliau, hujjah dengan dua syarat. Selama ucapan sahabat itu tidak menyelisih nas, maka yang diambil adalah nas dan dibuang qaul sahabat tersebut, atau tidak menyelisih sahabat yang lain. Karena jika menyelisih sahabat yang lain, terjadi khilaf di antara sahabat, maka dilihat siapa yang paling kuat pendapatnya dari dua sahabat itu. Nah, kemudian di sini Syekh menampilkan definisi sahabat. As-sahabiyyu adalah man jitama'a, man di sini umum, ya, umum, ya, ini siapa saja, laki-laki atau wanita. Nah, makanya ada sahabat laki-laki dan sahabat wanita. Ijtama'a, berkumpul dengan Nabi. Nah, artinya berjumpa, laqiya, berjumpa, meskipun tidak melihatnya. Meskipun tidak melihatnya, karena buta, seperti Ibnu Ummi Maktum al-Mu'adzin. Jadi melihat bukan syarat, yang penting sempat berkumpul, yakni berjumpa. Mu'minan bihi, beriman dengannya. Wa mata ala dalik, yani mata ala iman ala Islam, dan dia wafat di atas keislaman. Meskipun sempat ya, murtad. Ada sebagian sahabat yang sempat murtad di masa fitnah riddah di masa Abu Bakar Siddiq, kemudian dia ditangkap, kemudian taubat kembali lagi, ya, menjadi muslim, maka keutamaan sahabat kembali lagi kepadanya. Nah, ini lengkapnya masalah ta'rifus sahabat yang dijadikan patokan dalam hal ini adalah definisi Ibnu Hajar dalam Nushatul Nazar. Semoga kita juga akan mempelajari kitab itu nanti pada pelajaran mustalah. Yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjumpa berarti tidak disyaratkan melihat. Meskipun tidak melihat karena dia buta seperti Ibnu Waktu. Mu'minan bihi, beriman dengannya, wa ma ta'ala dhalik, wa in takhallalat huridda, kata Ibn Hajar. Wa in takhallalat huridda, meskipun diselingi, sempat diselingi dengan kemurtadan. Tapi dia taubat. Karena ketika dia masuk Islam kembali di akhir hidupnya, maka itu tidak, kemurtadan yang pernah terjadi tidak membatalkan keutamaan persahabatan dia dengan Nabi ketika itu. Terakhir, as-salih, kita mukammil الموضوع ثالث والمقصود ما أضيف إلى التابعي ومن بعده والتابعي من اجتمع للصحابي مؤمنا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعالى ذلك المقطوع artinya terpotong, terputus hanya di tingkatan tabi'i ke bawah. Maqtu'nya terpotong, terputus riwayat itu di tabaqah tingkatannya tabi'i ke bawah, yaitu ma udifa ila tabi'i, yang disandarkan kepada tabi'i yakni murid sahabat, faman ba'dahu, dan yang setelahnya. Setelahnya maksudnya di bawahnya. Faman ba'dahu yakni man dunahu, dunat tabi'i. Dunat tabi'i yaitu asba' tabi'i dan seterusnya. Wa tabi'i, seorang tabi'i adalah man ijtama'a bisahabi, yang berkumpul dengan sahabi. Boleh jadi laki-laki, boleh jadi wanita. Jadi tadi ada laki-laki, ada wanita, sama dengan sahabat. Yang berkumpul, berjumpa dengan sahabat, mu'minan, beriman di Rasul. Beriman dengan Rasulullah SAW. Wa mata ala dhalik. Dan dia meninggal di atas keimanan itu. Itu tadi. Barakallahu fikum. Nasehidah al-Qadr. Jazakumullah khairan. Thank you.